Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu untuk sama-sama mengkaji ayat suci Al-Quran melalui tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi. Pada hari ini kita telah sampai ayat 117, masih dalam surat Al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa awhayna ila Musa an alqi 'asyak fa idza hiya talqafu ma yafikun. Dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu. Maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini masih terkait erat dengan ayat sebelumnya, di mana masih menceritakan kaum Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan ahli-ahli sihir Fir'aun. Pada ayat 116 ahli sihir pada ayat 115 tepatnya, ahli sihir berkata, hai Musa, kamukah yang akan melempar lebih dahulu atau kami yang melemparkan sihir-sihir itu terlebih dahulu? Maka 116 dijawab oleh Musa, lemparkanlah kalian lebih dahulu. Maka tak kala ahli-ahli sihir itu melemparkan, maka lemparan-lemparan itu menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak ketakutan. Karena apa? Karena pandangan mata manusia, penonton pada waktu itu melihat bahwa tali-tali yang dilemparkan oleh ahli sihir berubah menjadi sihir yang besar. Maka kemudian pada ayat 117 ini, hari ini kita mengkaji, Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nabi Musa, lemparkanlah tongkatmu. Kenapa kok ada fa'awhayna, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi, kami wahyukan, supaya apa? Supaya Nabi Musa jangan terperangah, jangan terkejut, terkecoh, sehingga lupa diri dan hanyut berbaur dalam keagungan ahli-ahli sihir dalam merubah tali-tali menjadi ular-ular. Maka dikatakan fa'awhayna, kami wahyukan, untuk menyadarkan Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada Musa? Alqi 'asyaka. Sekarang masanya wahai Musa untuk melemparkan tongkatmu. Kemudian Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi menjabarkan makna ya'fikun, fa'iza hiya talqafu ma ya'fikun. Maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan. Ya'fikun sebenarnya berasal dari hadisul ifki, hadis dusta yang disampaikan oleh kaum munafik kepada Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW. Jadi ya'fikun sangat terkait dengan yakzibun. Artinya apa? Bahwa sebenarnya sihir itu bukanlah realita, tetapi sebenarnya sesuatu yang didustakan. Karena apa? Karena tongkat tidak berubah menjadi ular pada wujud nyatanya. Nah, di sini kembali lagi sebagaimana yang kita sebutkan kemarin, apakah memang sihir itu dapat merubah hakikat atau sihir itu hanya sulap belaka? Nah, ini adalah debat yang dari dulu sampai sekarang terjadi, dan wallahu a'lam bishawab. Karena memang di satu sisi itu sulap, tapi di satu sisi memang terlihat ada juga realitanya sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah yang terjadi pada Harut dan Marut. Ustaz Perdana mungkin bisa lebih menjelaskan tentang bagaimana ayat 117 ini. Silakan, Pak Ustaz. Terima kasih, Ustaz Zainal. Semakin menarik pembahasan kita, terutama sekali pada hari ini. Karena kalau ibarat sebuah film atau sebuah sandiwara, ini adalah sebuah scan atau sebuah tampilan di mana sebuah cerita itu sedang berada dalam cerita yang begitu seru dan tegang. Iya. Di mana kalau di dalam ayat ini diceritakan pada ayat sebelumnya para tukang sihir melempar tali-tali mereka sehingga dalam penampakan Nabi Musa alaihissalam seperti ular, Maka untuk menghadapi itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan keterangan ayat 117 ini, yeah, yang menceritakan bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Wa auhayna ila Musa. Banyak sekali kandungan yang terdapat di dalam keterangan ayat ini. Salah satunya adalah Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menyatakan, kenapa di sini Allah mengatakan kami wahyukan? Bukankah sebelumnya Nabi Musa sudah berlatih bagaimana cara melemparkan tongkatnya sehingga akhirnya menjadi ular? Ini artinya sebagaimana tadi yang sudah disentuh sedikit oleh Ustadz Jenal, bahwa kami wahyukan di sini dengan tujuan agar Nabi Musa yang pertama tidak larut dalam keterperangahannya melihat tali-tali yang berubah menjadi ular. Yang kedua adalah agar Nabi Musa tidak terbuai sehingga akhirnya ikut tersihir terhadap apa yang dilakukan oleh para tukang sihir tersebut. Yang ketiga, ketika Allah mengatakan wa auhayna, ini adalah merupakan bentuk daripada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi bukan berarti berlatihnya Musa, Nabi Musa alaihi salam di Bukit Rusina ketika Allah memerintahkan untuk melemparkan tongkat, maka pada ketika berhadapan dengan para tukang sihir, secara mental dia sudah sangat siap. Tidak. Akan tetapi seorang nabi pun ketika menghadapi hal-hal yang begitu mencengangkan dan aneh, dia dapat saja terpengaruh sehingga akhirnya melupakan apa yang harus dilakukannya walaupun sudah berlatih pada waktu-waktu sebelumnya. Nah, yang saya soroti di sini adalah ketika Allah dengan sangat indah menggambarkan wa auhayna ila Musa, dan kami telah wahyukan kepada Musa. Kalau kita coba tarik ke dalam pemahaman kita pada saat sekarang ini, melalui keterangan ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita segala macam bentuk persoalan yang dihadapi, berbagai tantangan-tantangan yang dihadapi oleh seorang anak manusia, rasa resah dan gelisah yang dialami oleh seorang muslim bila dia ingin mendapatkan pencerahan, bila dia ingin merasakan kehidupan yang baik terlepas dari berbagai persoalan, maka kembalilah kepada wa auhayna. Kembalilah kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Melepaskan diri dari berbagai permasalahan kehidupan dengan cara kembali kepada wahyu Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim yang merupakan mukjizat terbesar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun persoalan kita, sebesar apapun kesedihan dan kegelisahan kita, maka kembali kepada Al-Qur'an. Coba pahami kembali Al-Qur'an itu karena itu adalah merupakan wahyu Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya berbagai persoalan kita akan bisa teratasi. Bukankah ketika hati menjadi gelisah, Allah sudah mengatakan bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu syifaun wa rahmatul lil mukminin, akan menjadi pengobat dan juga rahmat bagi orang-orang mukmin. Bila kita berhadapan dengan kondisi banyak orang berhutang tapi tidak membayar hutang kepada kita, bukankah Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an bagi siapa saja yang belum mampu, orang-orang yang menghutangi tapi belum dibalikkan, maka bersabarlah kalau bisa disedekahkan karena itu adalah jalan yang terbaik. Dan berbagai permasalahan di dalam kehidupan, kalau kita menghadapi masalah yang besar, kembali kepada wahyu Allah yaitu Al-Qur'an. Nah Ustadz Jenal, salah satu yang menarik dari keterangan ayat ini adalah bahwa ketika Allah mengatakan di sini kepada Nabi Musa alaihissalam, alqi asak, lemparkanlah tongkatmu. Ini adalah kejadian pada masa dahulu ketika Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Tapi kalau kita mencoba untuk memahami ayat ini dalam kondisi sekarang, ketika kita punya permasalahan, kita juga diperintahkan untuk alqi asak, lemparkan tongkat. Tapi bukan dalam makna tongkat untuk bertumpu atau tongkat untuk mengusir kambing. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah persiapkan diri kamu, ya, sehingga kamu dapat mengatasi berbagai persoalan hidup kamu. Nah, yeah, pertanyaannya Ustadz Jenal, apa saja yang harus kita persiapkan di dalam kehidupan ini? Iya, para pendengar yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah. Jadi pembelajaran menarik dari pengalaman hidup Nabi Musa yang sudah digambarkan oleh Ustadz Perdana begitu lugas, tepat, dan padat, memberikan kita suatu gambaran bahwa sebenarnya Al-Qi'asok ini, kapan kita bisa melempar dan melempar itu menjadi maksimal. Itu menjadi suatu hal yang menarik. Karena apa? Karena rupanya Nabi Musa sebelum Al-Qi'asok, Allah telah mengajarkan dia bahwa tongkat ini memiliki keistimewaan dan itu harus dilatih jauh-jauh hari ketika masa persiapan. Yeah. Artinya apa? Hidup ini perlu belajar. Jadi mungkin anak-anak kita sekarang dalam suasana ujian, ini Ustaz Perdana, untuk anak-anak SD, SMP, SMA Ya tentu saja selama sebelum ujian ini sudah ada persiapan belajar tiap hari. Alimtihan yukromul mar uayuhan. Ujian ini hanya untuk menentukan manusia itu belajar atau tidak. Kalau belajar mulialah dia, kalau tidak belajar sedihlah hatinya karena dia akan mendapatkan risiko kegagalan. Jadi di sini ada masa pelatihan. Dan pelatihan itu kalau sudah dilatih tidak diuji tidak sedap juga rasanya. Iya. Bukan berarti ujian itu menyiksa. Guru ini enak aja menyiksa murid. Dibuatnya ujian susah-susah. Tidak. Bagi murid yang belajar tidak ada istilah susah. Kecuali memang inti soal itu tidak masuk dalam pelajaran. Itu berarti memang gurunya ada niat lain. Tapi sebenarnya yang diujikan itu adalah semua materi yang dipelajari. Iya. Jadi di sini dalam guru belajar, dalam kehidupan ini, kenapa kok kita harus akhirnya bekerja? Bekerja itu pun ditanya landasan ilmu yang telah Anda pelajari. Jadi Al-Ki'asok, lemparkan tongkatmu, mengindikasikan bahwa sebelumnya Nabi Musa telah belajar dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita diharapkan juga belajar dari orang yang lebih berpengalaman, supaya apa? Ketika kita melempar tongkat itu, karena apa? Karena kita telah memiliki percaya diri yang tinggi ketika kita terjun ke medan kerja, karena memang kita telah memiliki pengalaman hidup yang cukup untuk terjun ke dalamnya. Iya, benar sekali Ustaz Jainal. Ayat ini seharusnya benar-benar kita pahami. Artinya apa? Ketika Allah mempersiapkan Nabi Musa dengan segala macam peralatan, dengan segala macam persiapan untuk menghadapi Fir'aun yang begitu besar kekuasaannya dan tentaranya yang begitu hebat, maka seharusnya seorang muslim di dalam kehidupan ini benar-benar harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupannya, menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi di dalam kehidupannya. Yeah. Seorang ayah betul-betul harus mempersiapkan si anak karena kelak akan menjadi generasi bangsa di masa depan yang akan memimpin bangsa ini. Persiapkan mental sang anak, persiapkan anak dengan ilmu pengetahuan. Bukan, jangan misalnya ketika akan ujian yang dipersiapkan oleh sang ayah adalah uang untuk nyogok gurunya supaya anaknya lulus. Ini kan sudah tidak benar. Aha. Tapi bagaimana betul-betul si anak ini diarahkan dan dididik dengan baik agar nanti ke depan ketika sudah saatnya dia akan siap tampil menjadi orang-orang yang memimpin negara ini dan mampu mensukseskan kehidupan berbangsa dan bernegara secara lebih baik. Iya. Kalau kita perhatikan sekarang ini dunia gonjang-ganjing, dalam artian apa? Perang senjata, perang nuklir. Seharusnya negara-negara Islam secara khusus itu betul-betul mempersiapkan dirinya, bukan untuk memerangi orang lain, akan tetapi untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang akan dihadapi. Iya. Berusahalah untuk melakukan observasi, melakukan penelitian, alat-alat apa saja di dalam peperangan yang harus dipersiapkan. Itu dari segi ketentaraannya mungkin ya, persiapan tentaranya. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bahwa seorang muslim di dalam kehidupan ini benar-benar harus mampu memberikan yang terbaik bagi kehidupan masyarakatnya, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Jadi benar-benar harus mempersiapkan segala sesuatu, isi diri dengan ilmu pengetahuan, isi diri dengan keterampilan dan sebagainya. Jadi jangan tampil gambaran seorang muslim yang pemalas, seorang negara-negara Islam yang tertinggal, negara-negara ketiga yang jauh tertinggal daripada negara-negara maju. Iya, benar sekali Ustaz Perdana. Jadi kalau saya melihat di samping Al-Ki'asok, kembali lagi kita kepada ayat 117 dari surah Al-A'raf, itu harus dimulai dengan wa'awhayna. Iya. Jadi sebenarnya keterampilan perlu, belajar perlu. Anak kita harus dididik menjadi orang-orang terampil, orang-orang pintar secara logika dan emosional. Tetapi sebenarnya juga dimulai dari keterampilan kepintaran spiritual. Iya. Wa awhayna, ada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita harapkan tidak saja pada waktu ujian anak-anak disuruh untuk sholat, tetapi setiap hari anak kita harus kita minta untuk sholat. Dan kita doakan anak kita bukan saja pada waktu ujian, setiap hari kita mendoakan anak kita supaya menjadi orang-orang yang cinta kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Al-Quran, kepada ilmu pengetahuan. Kita minta juga dia mungkin di suasana yang mau menghadapi ujian ini, tidak salahnya juga sholat tahajud dan sholat duha, tidak saja si anak tetapi juga orang tua. Jadi ikatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu setiap hari kita kaitkan dan kita hubungkan. Tetapi di bulan ujian ini mungkin ada frekuensi untuk itu lebih meningkat lagi. Nah, ini suatu hal yang penting. Karena apa? Karena memang terkadang kita ini menggebu-gebu untuk masalah kesuksesan materi tetapi melupakan kesuksesan spiritual. Sehingga kata Ustaz Perdana tadi, hanya untuk mengejar nilai-nilai yang tinggi, orang tua mengajarkan hal yang tidak baik dari di dunia pendidikan, baik dengan ada penyuapan atau ada tim sukses bagaimana supaya nilai terkontrol, apalagi sekarang ini nilai itu sudah menjadi satu induk di pusat sana gitu, sistem komputerisasi. Jadi mau tidak mau kecurangan-kecurangan itu harus diamalkan tidak saja oleh sang murid, bahkan sekarang institusi sekolah pun mengamalkan kecurangan itu. Ini kan suatu hal yang tidak bertuhan di dunia pendidikan Indonesia ini. Iya, betul sekali. Sedikit saya mungkin menambahkan bahwa intinya adalah bahwa kita dituntut untuk seimbang di dalam kehidupan ini. Ya. Segala sesuatunya harus dilakukan seimbang. Mengisi anak dengan ilmu pengetahuan umum itu adalah sesuatu yang baik. Tapi ketika berusaha untuk mengisi jiwa sang anak dengan nilai-nilai spiritual, ajaran-ajaran agama, pendidikan agama, itu adalah hal yang terbaik. Kenapa? Pada saat dia nanti menjadi pemimpin, tidak hanya secara hal-hal yang bersifat duniawi saja yang dia kuasai, tapi juga bagaimana menggabungkannya dengan hal-hal yang sifatnya spiritual atau sesuai dengan ajaran agama. Para pendengar yang dimuliakan Allah, waktu juga lah yang memisahkan kita dari kajian ayat 117 ini. Kita dapat menyimpulkan dua hal, bahwa manusia akan menjadi kuat apabila dia berhubungan erat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kedua, hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebabkan kita harus bermalas-malasan dalam hidup ini, tetapi bekerjalah semaksimal mungkin, karena Nabi Musa pun tetap diminta Allah untuk Al-Qiyasok, lemparkan tongkatmu. Saya Jenal Arifin dan Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.